Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, terima kasih Mas Wahyu yang sudah sampaikan tadi bahwa topik kita adalah Lucky 13. Gitu. Banyak orang mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Tuhan. Yang halal diharamkan, yang haram kadang-kadang lupa. Okay. So, yuk kita perbaiki konsep kita mengenai rezeki sehingga tidak terbatas rezeki kita karena kita membatasi di mana kita mengunduh rezeki. Orang yang tidak membatasi melakukan yang baik baginya, tidak membatasi kemungkinannya. Nah, banyak orang sudah dari awal sebelum berangkat pun sudah banyak batasan. Ya nanti kalau dia mau, kalau tidak mau, kalau dia nolak, kalau begini. Jadi hidupnya tidak begitu bebas. Kalau mau gagal, hadapi kegagalan setelah betul-betul terjadi. Jangan menggagalkan diri sebelum memulai karena membayangkan kegagalan. Karena kemampuan otak kita untuk membayangkan penderitaan lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. So, itu bahasan kita malam ini. Iya, baik. Tapi Pak Mario, ini selalu ada yang dikhawatirkan kalau sudah dihadapkan dengan angka-angka seperti yang kita bicarakan pada malam hari ini, angka 13, sudah ditakutkan dulu atau dihadapi dulu dengan khawatiran itu kegagalan? Ya, pertanyaan yang baik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ya, hukumnya begini saja. Keberuntungan ada pada apapun, dimanapun, bersama siapapun, dan kapanpun. Yakini aja dulu. Keberuntungan ada pada apapun, pada emas dan pada sampah, pada yang wangi dan yang tidak. Ada keberuntungan di situ, dimanapun, sih, yang dekat atau jauh. Banyak orang yang mencari rezeki jauh karena menyepelekan yang dekat, seperti mencari cinta yang jauh, menyepelekan anak sebelah masjid. Ya, so, bersama siapapun, banyak orang bilang jangan nikahi dia, hidungnya salah. Itu ada orang yang meyakini hidung menentukan rezeki, mata menentukan rezeki. Satu-satunya hidung yang agak mengkhawatirkan adalah yang menghadap ke atas. Rezeki ada bersama siapapun dan kapanpun. Ada rezeki untuk orang yang bangun pagi lalu bekerja. Ada yang rezekinya malam hari waktu jaga. Iya Pak? Ya, coba kalau kita semua tidurnya jamnya sama. Yang jaga Metro TV malam hari siapa? Sih? Jadi kalau gitu jangan batasi yang tidak dibatasi oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang banyak batasan-batasannya sama Tuhan dibatasi supaya membongkar batasannya. Itu. Baik. Syukur sekali Pak Mario. Kita akan lanjutkan, kita jeda dulu. Karena ini sekali lagi, jangan ada yang dibatasi. Nanti ada audiens juga yang kami beri kesempatan untuk bertanya. Sesaat lagi tetap di Mario Teguh Golden Ways. Nah, baik, kembali di Mario Teguh Golden Ways. Masih dalam edisi spesial hari ulang tahun atau HUT Metro TV yang ke-13. Ini sekali lagi kalau dihadapkan dengan angka 13, memang ini sudah terlanjur stigmanya menempel yang sangat negatif bagi angka 13. Bagaimana ini membuang itu semua Pak Mario? Super, yuk kita lihat memesnya ya. Anak muda tidak boleh bertele-tele. Okay. Masa depan memang tidak pasti, tapi kalau kita belajar dan bekerja keras, kita akan sukses. Amin. Gitu? Okay. Aku akan sukses di masa depan, tapi itu nanti. Anak muda itu harus begitu. Akan sukses gak nanti? Ya, tapi itu nanti. Sekarang aku mau mengejar layangan. Anak muda harus praktis. Lihat ya. Ada anak muda mengejar layangan. Sama anak muda mengejar layangan, kalau alasannya beda, nasibnya beda. Oke? Okay? Orang yang keras belajar dan bekerja akan stres sehingga butuh hangout. Butuh santai. Dia bilang apa? Aku sudah belajar bekerja keras, aku akan sukses. Tapi itu nanti. Sekarang aku harus bergembira. Anak muda kok. Ada yang menghindari belajar dan bekerja, skripsi enggak selesai-selesai. Tapi hangout. Ayo. Waktu dilihat tidak ada bedanya. sama-sama hangout, sama-sama santai, sama-sama happy. Yang satu karena menghindari kualitas, yang satu karena sedang sangat berkualitas. Itu loh bedanya. Jadi bilang gini, Pak Mario, apakah mulai dari kecil serius begitu? Itu jadi begitu lahir langsung sudah bilang itu. Ibu bicara apapun lalu saya bilang, lalu perhatikan apa yang terjadi. Gitu kan? Saya sangat tidak serius waktu kecil, suka bercanda, banyak masalah, tapi supaya tidak stres karena sedang serius dalam kehidupan. Makanya anak muda tidak boleh bertele-tele. Sempat hangout, sering nonton TV, makan, nonton TV, nonton bola, tapi skripsi belum selesai. Coba itu apa? Coba. Dan jantungnya berdetak lebih cepat begitu satu kata itu disebut. Skripsi langsung. Ya. Kita itu suka menunda yang membuat kita, suka menunda yang membuat kita gelisah, lalu menyalahkan kehidupan kalau kita gelisah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan bertele-tele. Kalau baik lakukan, kalau tidak tinggalkan. Baik, Pak Mario, saya juga tidak ingin bertele-tele karena ini waktunya audiens, Pak. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Hendra Taufik dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Oh. Silakan Bapak. Yang ingin saya tanyakan, apakah kiat-kiat kita agar keluar dari bayang-bayang kesialan angka 13 dan angka 4? Karena insya Allah tahun depan saya akan memasuki masa karir saya yang ke-13. Terima kasih. Super, terima kasih kembali. Coba, kalau ada anak, kita lihat nih, tahu-tahu sudah jalan di tali jemuran, gitu. Anak umur 4 tahun, sudah jalan di tali jemuran. Oke, okay? Ibunya reaksinya sebaiknya bagaimana? Kalau ibunya teriak-teriak, jambak-jambak rambut, jatuh, anaknya jatuh. Iya toh, nanti jatuh, malah jatuh. Tapi kalau ibunya bilang, aduh anakku, sambil jalan di bawahnya, gitu kan? Gitu kan? Hebat, gitu kan? Hebat, gitu kan? Disimpan marahnya nanti setelah dia turun, oke? Okay? Kan begitu ya, Pak ya? Jadi kalau anak sedang melakukan sesuatu yang berisiko, tidak boleh ditakut-takuti, tidak boleh dikageti. Bapak hidupnya berisiko gak? Kebetulan tidak, Pak. Apakah ada orang hidupnya tidak berisiko gagal? Maksudnya? Tidak ada. Berarti Bapak sedang dalam perjalanan berisiko juga. Itu maksudnya, Pak. Ya wes. Nah, sekarang. Anda dalam perjalanan berisiko, boleh ditakut-takuti? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah terus itu angka 4 sama 13 kenapa? Yang menakut-nakuti Anda siapa? Angka 4 itu karena setiap saya naik ke lantai 4 itu bulu roma saya seperti berdiri. Walaupun kalau lantai 4-nya ditulis lantai 8 Anda masih tetap? Mungkin tidak. Tidak. Berarti kalau gitu masalahnya itu di lantainya atau di Anda? Di sayanya mungkin. Betul, Pak. Saya dapat nomor peserta ujian beasiswa ke Amerika. Umur 17 tahun dulu. Nomor 13. Ayo. Apa perasaan pertama kali? Aduh, 13. Tetapi, Pak, Mario kecil tidak begitu. Dia bilang apa? 13 untuk orang lain tidak beruntung, untukku lucky. Saya dapat ke Chicago, Pak. Satu tahun di sana SMA. Satu. Berangkat ke kuliah. Ini sudah lebih besar lagi. Tanggal 13 Jumat Legi. Itu kan hari super sial. Ayo, naik motor, berangkat. Saya bilang apa? My day, my motorcycle, me. Bismillah, gitu. Lancar enggak? Nabrak anjing. Yeah. lagi nyalip mobil, ada anjing nyebrang besar. Itu saya muter mental. So, bukan pada tanggalnya, pada orangnya. Coba kalau waktu tanggal 13 itu saya motor saya tuntun. Tidak ada kecelakaan. Tapi waktu nomor 13 pendaftaran beasiswa ke Amerika saya tidur, tidak berangkat. So, ini simpulannya Pak. Keberuntungan menempel kepada Anda. Tidak dimanapun kepada apapun. Orang yang beruntung dimanapun beruntung. Karena keberuntungannya with you. Mau memulai proses beruntung itu? Mau tahu caranya ya? Keberuntungan itu ada satu jengkal di depan hati, jantung Anda. Nih, di sini ya. Coba semua orang begini. Nih. Lalu kalau Anda tekan-tekan sedikit-sedikit, itu seperti ada yang nahan. Tidak. Itu kalau Anda tekan, langsung rasanya lebih ceria. Lihat tuh. Nih. Jadi, kalau Anda sedang merasa galau, berhasil toh? Karena begitu Anda mencoba saja sudah tertawa nanti. Coba pulang deh malam-malam diem langsung begini. So, sudah kelihatan bahwa it's all a game. Permainan. Ada orang dimainkan oleh setan untuk meyakini angka-angka yang di dalamnya ada rahmat. Ada orang yang mempermainkan permainannya orang lain itu lalu bilang apa? Tuhanku maha berkuasa, ada nikmat di setiap angka. Kalau saya matikan nikmat itu di angka 4, sebelum sampai 13 saya sudah ditanya, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu mau dustakan? Ada Tuhan apa? Kaki 13. Tuh, lalu ditanya lagi di situ, Fabia iyalah, irabdiku matu ketiban pada 13. Nah masa hidupnya Selasa gak boleh dagang? Iya loh, Maghrib gak boleh ketawa. Ini orang hidupnya kagetan terus gitu. Itu. Baik, Pak Mario. Jadi keberuntungan itu sangat dekat dengan keyakinan, bukan begitu Pak Mario? Yes. Nah, yang meyakini yang baik, yang beruntung, bukan meyakini yang buruk baginya. Baik. Gitu. Baik, super sekali Pak Mario. Ya, kita harus jeda, tapi ada polling dulu. Ini waktunya polling. Disiapkan alat polling Anda yang sudah tersedia di bangku masing-masing. Kita lihat pertanyaan polling berikut ini tentang keberuntungan. Seperti apakah Anda melihat diri Anda sendiri? Pilihan jawabannya ada 3. Yang A, lebih banyak sialnya daripada beruntungnya. Yang B, lebih banyak beruntungnya daripada sialnya. Dan yang terakhir C, tidak jelas beruntung atau apa tidak. 5, 4, 3, 2, 1. Kita nantikan jawabannya setelah jeda berikut ini. Tetap di Mario Teguh Golden Way. Terima kasih masih di Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Tadi sudah ada polling yang sudah Anda jawab. Ada 3 pilihan. Dan kita akan saksikan sama-sama bagaimana hasil polling atau jawaban Anda tadi tentang keberuntungan. Seperti apakah Anda melihat diri Anda sendiri? Dan yang menjawab A, lebih banyak sialnya daripada beruntungnya, ada 11%. Kemudian yang menjawab B, lebih banyak beruntungnya daripada sialnya, alhamdulillah lebih banyak, 54%. Dan yang terakhir juga yang tidak jelas, beruntung apa tidak. Super sekali, terima kasih. Siapa yang merasa dirinya tidak beruntung? Silakan berdiri, Bapak. Nama Anda? Aryus Permana Putra. Prambanan Putra. Kakaknya Borobudur? Nah. Pak, mengapa Anda pilih lebih banyak sialnya daripada beruntungnya? Ya, karena kadang yang direncanakan tidak sesuai dengan hasilnya. Oh, bukan mah. Jadi, sialnya juga sebagai untuk pemacu saya untuk berusaha lebih baik lagi. Nah, waktu berusaha, sial lagi gak? Kadang sial lagi. Kadang sial lagi, itu dia. Terus? Tapi tetap berusaha. Berusaha? Iya. Coba lagi terus? Iya. Kalau sial lagi paling cuma beberapa, habis itu pasti mencapai hasil. Mencapai hasil. Setelah itu? Tetap. Dengarkan ini ya. Siapa yang bawa koin? Saya bisa pinjam. Nih, hari gini masih bawa koin. Ya, yang ada angka seribunya itu kepala, yang belakangnya namanya ekor. Yuk kita cek keberuntungan Anda ya. Semua tebak. Saya lemparkan ini 3 kali. Anda tebak kepala atau ekor. Nanti dulu, bro. Keberuntungan tergesa-gesa. Nah, nanti waktu saya taruh di sini Anda tebak kepala atau ekor. Lalu yang 3 kali betul angkat tangan, yang 3 kali salah juga harus angkat tangan ya. Nanti saya tunjukkan mengapa. Nih, ekor atau kepala? Kepala. Yang di rumah juga coba ya. Oke, Anda tebak. Ekor atau kepala? Kepala. Nih, ekor atau kepala? Ekor. Siapa yang betul 100%? Super sekali. Siapa yang salah 100%? yang salah 100% sama pentingnya dengan yang betul 100%. Oke? Okay? Kalau Anda punya teman 100% salah, dipelihara. Betul. Jangan boleh jauh-jauh. Kalau kita mau beli tanah, tanya dia, bagus gak? Dia bilang, bagus. Jangan. Ayo. Kita punya 2 pacar. Aku enaknya menikah dengan Siti apa Neneng? Dia bilang, Siti Neneng. Nah kalau Anda itu selalu salah, kenapa stres? Ya loh? Jadi kalau Anda selalu salah, terus Anda bilang, enaknya apa? Beli. Beli. Nah Anda beli gak? Jangan, mau selalu salah. Sih, lihat itu. Nah Anda itu sial atau beruntungnya sebaik dugaan Anda. Tuhan berlaku sebaik dugaan Anda. Ya toh? Nah, Anda makhluk ciptaan Tuhan, Anda duga jelek. Lalu Tuhan bilang, kamu tidak menghormati ciptaanku sendiri walaupun itu dirimu. Itu pasti dikasih pelajaran. So, kalau begitu, semua sial menuju keberuntungan. Saya ulangi ya. Semua sial itu jalan menuju keberuntungan. Mau lewat mana lagi? Kalau menuju beruntung enggak melewati sial, beritahu saya. Apa? Mau lewat jalan sedeng-sedeng. Jalan rugi. Itu menuju keuntungan. So kalau begitu, berharapan baiklah. 1000 kerugian bisa dibayar oleh 1 keuntungan yang tepat. Tuh. Saya yang C sekarang. Yang C karena ini yang paling menarik Pak Mario ya. Yang tidak jelas siapa ini. Yang hidupnya dalam kegalauan ini. Ini yang lebih dekat ya Pak. Selamat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ivan dari Jakarta. Yes Pak. Saya tuh memang merasa tidak jelas Pak karena gini. Jadi kadang-kadang tuh saya merasa beruntung gitu ya. Lihat ya saya paling nggak saya cukup segala macam cukup. Tapi kalau lihat tetangga sebelah kadang-kadang kok perasaan kurang gitu ya. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang, nah, jadi saya rasa kadang-kadang nggak jelas gitu. Saya sebenarnya untung apa enggak gitu ya. Gitu, Pak. Ini yang muda-muda aja ketawa loh Pak. Oke, okay. So kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang saya tanya dulu, Bapak berdiri dulu. Yuk lihat ya. Dan teman-teman Anda juga harus jawab ya. Apakah Bapak jelas ingin jadi orang kaya? Oh, jelas Pak. Jelas. Anda jelas ingin jadi orang kaya? Jelas. Jelas. Belum buktinya. Orang kaya itu uangnya berapa? Cukup banyak Pak. Berapa? Cukup banyak. Banyak? Banyak. Itu artinya gak tahu. berapa? Itu dia nggak jelas, Pak. Ingin kaya? Orang kaya itu berapa uangnya? Banyak sekali, itu artinya nggak tahu. Ingin kaya? Iya, berapa uangnya? Banyak. Banyak, itu lho Pak. Cara kita tidak menjelaskan kepada diri. Menjadi kabur, menjadi stres dalam kegalauan karena tidak jelas. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan itu, mintanya aman, yaitu Rabbana atina fid dunya. Pokoknya seluruh dunia, gitu. Terus Tuhan tanya, berapa? Nggak tahu. Yang menaksir itu di sana itu bingung. Yang berdoa kan bukan hanya Anda. Ya toh sini, piro. Gitu kan gitu. Para malaikat di langit kan gitu. Aku mau piro, ya piro, gitu. Wes sing jelas, enggak jelas-jelas ditinggal gitu kan. Jadi mau punya uang berapa? 10 miliar, amin. Ya, sekedar 10 miliar. Dengarkan berikutnya. Itu kapan dapatnya? Ketika umur saya sebelum 60, Pak. Sebelum 60. Super sekali. 10 miliar sebelum 60, sekarang berapa umurnya? Sekarang 50, Pak. 50. Ada 10 tahun ya. 50 tahun gak jelas, 10 tahun harus jelas sekali. Mungkin gak? Mungkin. Ingat, jangan batasi kemampuan Tuhan menghebatkan kita. Ikhlas, oke? Berarti 50 tahun sampai 60 tambah hartanya 10 miliar, begitu? Betul, Pak. Betul. Sudah jelas apa yang mau dilakukan? Iya, Pak. Sudah. Tidak jelas. Ya mesti belum jelas. Uang angka ini baru dibuat sekarang. Si, beliau 50 tahun baru memikirkan sekarang. Yang muda-muda jangan menunggu nanti. Sekarang ditulis, Anda akan stres. Percaya saja, saya tahun 78. Itu baru lahir mungkin ya. Saya tahun 78 menulis surat kepada Tuhan. Minta tahun 90, yaitu 12 tahun kemudian, saya sudah MBA, sudah bekerja di pekerjaan yang baik, gaji saya $5,000, saya tulis $5,000, mobilnya Eropa, rumah 500 meter persegi. Ditulis jelas, supaya para malaikat di sana tugasnya lebih ringan. Iya kan, kalau 500 meter udah gak mungkin di tipe-tipe yang kecil-kecil, di sini, Mario mintanya di sini, kan begitu. Tahun 78, oke, tahun 83 saya MBA, itu saya minta MBA. Kemudian saya menjadi Vice President, tahun 90 saya duduk di meja saya sebagai pejabat bank, saya buka tas saya, itu suratnya saya baca lagi. Sebagian besar semuanya tercapai, beberapa terlampaui. Pada umur 17 mau 18 tahun saya tulis surat itu. Nah jadi teman-teman, tulis surat kepada Tuhan malam ini ya. Kalau tahu, tidak tahu alamatnya, nanti saya beri. Betul. Tapi begitu Anda tulis kepada Tuhanku yang maha penyayang, itu sudah dibaca. Lalu minta, pada umur sekian aku minta. Titik dua. Gitu Pak. Sri Wahyuni menjadi istriku. Anak 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Mertua lebih cepat. Itu kan? Tulis yang rinci. Pada saat itu Anda akan sangat stres. Karena Anda selama ini hidup tidak jelas, harus menjelaskan. Itu stres sekali. Kalau Anda sampai menangis, itu tanda baik. Karena saat Anda meminta yang Anda tidak mampu dapatkan, itu Tuhan berperan di situ. Tuhan berperan pada saat Anda mengupayakan sesuatu yang tidak mungkin. So, yang jelas. Oke? Bahkan kalau itu bercanda, para malaikat tertawa bersama Anda. Itu ini anak gak tahu diri. Gitu? Betul. Tapi Tuhan mencintai yang GR. Berapa banyak orang-orang yang sukses karena tidak dibatasi oleh wajah, pendidikan, oleh cerah atau tidaknya kulit, atau keturunan. Orang-orang GR, gede rasa, digedekan. Itu. Baik, Pak Mario. Sisa satu. Yang B, ini yang merasa lebih banyak beruntungnya daripada sialnya. Banyak sekali, ada 54%, Pak Mario. So, saya tidak harus ambil dari salah satu contoh dari Anda, tapi Anda sudah tahu orang yang positif, sikapnya dapat yang positif. Ya, toh? Lihat ini. Orang yang menuntut yang terbaik, dapat yang terbaik. Atasan bilang ini sudah baik. Baik, Pak. Paling baik? Belum. Kembali lagi, masih ada waktu 1 jam, toh, kerjakan lagi. Kalau atasan begitu, Pak. Ini sudah yang terbaik? Belum. Masih ada waktu sebelum jam 4, kerjakan lagi. Coba. Ini yang dapat yang terbaik. Dia pacaran yang terbaik? Belum. Tidak kasih harapan. Ya, toh? Cari lagi. Terbaik? Ya, then stay. See? Berarti kalau jelas baik, you stay. Orang-orang yang mengatakan, aku menunggu orang yang mau menerimaku apa adanya. Dia nanti dapat yang seadanya. Oke? Okay? Tuntut yang terbaik. Orang, perhatikan, semua orang besar adalah penuntut. Dirinya ngantuk, dituntut tegak. Dirinya yang menuntut, bukan orang lain. Ada uang bisa diambil, tapi bukan haknya. Dia bilang, harus jujur, ini bukan uangku. Kembalikan. Ada yang ini punya uang? Gak ada. Mudah-mudahan gak ada yang punya. Gitu kan? Orang-orang yang mau hidupnya berubah, sikapnya harus baru. Gitu. Baik. Terima kasih super sekali Pak Mario. Kita harus jeda dulu. Di sesi atau segmen selanjutnya nanti ada, ini segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh audiens. Karena ada sesi curahan hati atau curahan. Tetap di Mario Teguh. Golden Ways. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, ya. Kalau kita bicara lagi-lagi soal keberuntungan, ini banyak sekali hambatannya. Ini sepertinya tidak akan habis pertanyaan, Pak. Yes. Apalagi kalau hambatannya itu adalah tenaga. Banyak sekali tenaga yang dicurahkan hanya untuk menghadapi hal-hal yang kekhawatiran, kegagalan, dan lainnya. Super. Pertanyaan yang super. Yuk kita lihat memesnya dulu di sini. Nih. Hari ini aku akan lebih bertenaga. Nih. Begitu Anda katakan pagi hari bangun sedang lemes ngantuk dan bilang, Tuhanku hari ini aku akan lebih bertenaga. Perhatikan bagaimana tenaga mengalir. Perintah dari otak Anda kepada seluruh sistem di tubuh Anda untuk lebih bertenaga itu dimulai saat Anda memutuskan. Hari ini aku akan lebih bertenaga, aku tak mungkin bisa menjadi pribadi dewasa yang mapan dan dihargai jika aku memelihara kebiasaan lemah dan malas bergerak sejak muda. Kalau ada 2 kucing di dalam diri kita, yang putih dan hitam, yang hitam sering dikasih makan, yang putih tidak. Yang lebih besar yang mana nanti? Nah, yang hitam ini kucing nomor 13, kucing nomor 4. Itu kalau siu kambing, gak boleh makan kambing. Yang enak kan, yang siu-siu yang tidak ada binatangnya seperti siu naga. Kapan makan naga? Aku adalah makhluk tenaga. Kita itu, coba sel ini bisa nempel, ini bertenaga loh ya. Otot yang mengikat supaya tulang jadi satu, kita itu sudah tenaga. Aku adalah makhluk tenaga, berarti aku sudah bertenaga. Maka kuat atau tidaknya aku bergantung kepada kemauanku. Banyak orang tidak mau untuk bertenaga atau tidak. Hari ini aku akan lebih bertenaga. Tuhan mohon bantu aku ya. Lihat tuh. Lain dong. Kalau baru baca itu saja. Langsung keluar dari kamar, langsung. Mama, jangan banyak bicara. Gitu. Baik, super sekali Pak Mario. Ya, ini langsung kita ke sesi yang paling dinanti-nantikan. Adalah sesi curhat. Ini sudah ada yang siapkah untuk mencurahkan isi pikirannya, isi hatinya Pak, terkait dengan mungkin nasib, keberuntungan, atau mungkin tadi yang masih menindaklanjuti dari polling hasil tadi. Ada masih yang merasa tidak jelas, atau masih ada yang merasa sial atau kesialan masih banyak menghinggap ke dirinya. Silakan yang ingin curhat. Nama Anda Bapak? Rizky, super sekali, silakan Bapak. Oke, baik Mas Rizky. Satu lagi, ada dua. Oke Bapak, silakan. Nama Bapak? Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu, kenalkan ini Pak Rizky. Pak Rizky dan Pak Wahyu. Pak Rizky, apa yang ingin Bapak ceritakan kepada kita semua? Selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super. Jadi saat melakukan aktivitas atau misalkan kita dalam kerjaan, apalagi termasuk saya kerja lapangan, terkadang kita mengalami masa-masa sulit. Kadang kita merasa kadang kita nyampe di atas, kadang kita berada di bawah, dan pada saat kita nyampe di atas kita berada di zona nyaman atau comfort zone. Nah, kayak itu. Jadi saat pas zona nyaman itu ternyata kita jatuh lagi kayak gitu. Jadi bangun lagi, jatuh lagi, dan sampai kita merasa lelah. Nah, bagaimana cara mensikapinya? Apa saya harus menunggu keberuntungan atau seperti apa? Oke, satu, bagaimana caranya supaya tidak jatuh? Kira-kira? Harus terus berusaha lagi. Oke, fokusnya hidup Bapak itu supaya tidak jatuh. Ada tali. Ya. Fokus Bapak, coba pikirkan pelan-pelan ya. Fokus Bapak itu supaya tidak jatuh atau tetap berdiri? Tetap berdiri. Banyak orang hidupnya supaya tidak jatuh, jadi pikirannya ke jatuh. Ya. Iya. Supaya tidak rugi, maka hidupnya rugi saja yang ditakutinya. Banyak orang lebih tertarik kepada kerugian daripada keuntungan. Nah, Bapak lebih tertarik ke? Keuntungan. Super sekali. Terus apa yang Bapak lakukan supaya beruntung? Yang saya lakukan, ya saya terus berdiri dan terus berusaha. Super sekali. Kalau Anda jatuh, apa yang Anda lakukan? Berdiri lagi, bangkit lagi. Lihat cara saya bicara. Kalau saya menikmati pembicaraan tentang kesedihan, kerugian, dia akan tambah dalam. Iya toh, nanti rugi, sedih, gitu Pak. Ya, iya memang. Nah, ini kalau cara bicaranya positif. Jadi kalau ada anak mengeluh kepada ibunya, ibunya harus positif. Nah, sekarang diteruskan lagi. Jadi ada jatuh. Jadi keputusannya adalah untuk bangkit. Si, saya kasih bantu dengan tanda, dengan tangan. Jadi kalau Anda setelah jatuh, apa yang Anda lakukan? Bangkit. Super sekali. Kalau ada perasaan lemah gitu, apa yang Anda lakukan? Harus tetap tegar kuat. Si, dia terpengaruh oleh tangan saya. Dalam ilmu bicara itu disebut framing. Di frame, saya sudah frame beliau dengan yang saya lakukan. Satu lagi, Anda di masa depan, Anda melihat diri Anda sebagai orang apa, Pak? Orang yang sukses. Tuh, sudah kelihatan? Coba. Ya kan, coba. Kalau Anda gagal terus, apa yang mau Bapak lakukan? Sudah kelihatan, Pak? Ya. Iya, Pak. Coba bisa dibayangkan kalau Anda hidup sehari-harinya dengan saya. You know? Iya. Bersemangat enggak? Semangat, Pak Mario. Iya, semangat betul. Istri saya kemana? Bukan itu maksud saya. Bagaimana kalau Anda sepositif saya? Jatuh, it's okay, Mar. You may fall once or twice, but get up. Yeah. Rugi. Kalau Anda rugi, Anda tahu bahwa rugi itu adalah syarat untuk mencapai keuntungan, kesuksesan. Itu keuntungan. Coba kalau orang itu bicara ke dirinya seperti itu, lebih penyayang. Itu sebabnya nasihatnya, jangan berkumpul dengan orang susah. Yang dibicarakan hanya kesusahan. Terus siapa yang menghibur dia? Mana bisa orang susah menghibur orang susah? Bergaulah dengan orang-orang yang lebih bergembira. Lalu setelah Anda memiliki baterai charging yang kuat sekali tentang kegembiraan, baru hadiahkan diri Anda ke kelompok-kelompok yang sedih. Baru gembirakan mereka. Tapi selama kita masih sama susahnya, jangan ya. Kan wajahnya sama-sama begitu. So, apa kesimpulannya? Jadi, untuk kesimpulannya, ya saya harus terus berjuang dan sampai ke tujuan seperti itu. Super sekali. Baik, terima kasih. Masih ada satu lagi yang belum mencurahkan isi hati dan pikirannya. Kita jeda dulu, tetap di Mario Teguh Golden Way. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Tadi sudah ada satu curhat, masih ada sisa satu lagi. Pak Mario, silakan. Yes. Pak Wahyu, apa yang ingin Anda ceritakan kepada kita semua? Sebelumnya saya mau mengatakan bahwa saya dari Rapang, Sidrap, Sulawesi Selatan. Oh ya, tempat saya lahir. Iya, saya cucu bapak. Saya cucu dari M. Saat Lando, Muhammad Saat Lando. Dari ya. Saat ini cucu beneran. Benar, jadi ini kesempatan yang cukup baik untuk bertemu dengan kakek saya. Dan saya ingin bertanya, bagaimana saya mencintai seseorang? Karena setiap saya mencintai seseorang itu, dimana dia tidak pernah kasih respon. Atau mungkin saya hanya diciptakan untuk menunggu dia mencintai saya, atau saya harus mencintai orang yang lain? Itu keturunan dari kakek-kakekmu. Pak Wahyu, saya sebagai anak muda tidak pernah ditolak wanita. Saya hanya diabaikan. Pacar Anda, ada pacar sekarang? Sekarang tidak punya pacar. Ini salah sikap, padahal keturunan saya. Pacar saya dulu banyak sekali. Hanya saya tidak tahu mereka tahu enggak mereka pacar saya. Harusnya sikap Anda begitu, Pak. Anda bukan korban. See? Mereka yang harusnya melihat kepada Anda sebagai pemimpin. Sekarang beritahu saya, kenapa kok mereka tidak tertarik kepada Anda? Yang pertama, mungkin dia tidak tertarik sama saya karena tampang saya yang biasa-biasa saya. Dengarkan satu lagi, langsung diberikan dalil-dalilnya. Bahwa laki-laki hebat selalu lepas dari pengamatan wanita. Karena sejak muda mereka tampilnya biasa-biasa saja. Perhatikan orang-orang yang sukses di TV-TV itu, perhatikan. Orangnya jelek-jelek, biasa-biasa. Nah, Anda diselamatkan oleh Tuhan untuk tidak diperebutkan sejak muda. Logis gak? Logis. Kalau sekarang Anda sudah pacaran, sibuk, sempat belajar dengan baik? Tidak mungkin tidak. Sempat. Nah, sekarang belajar dengan baik gak? Belajar dengan baik. Nah, itu dia. Saya coba. Jadi Tuhan itu menyelamatkan kita dari ketertarikan-ketertarikan yang membuat kita keluar dari yang nanti menghebatkan. Jadi anak muda, dengarkan ini ya, ini konsepnya sederhana sekali. Istilah jomblo itu bukan orang yang tidak punya pacar. Punya pacar pun sebelum menikah itu jomblo tersamarkan. Karena bisa jomblo kapanpun. Apalagi yang punya sahabat. Sahabat itu, sahabat yang baik adalah yang tidak mengambil pacar. Tapi kenyataannya apa? Ngambil. Itu yang menderita sekali itu. Jadi nanti kalau gitu, sekarang Anda diabaikan. Apa yang Anda lakukan supaya nanti wanita-wanita terbaik memperhatikan Anda? Saya ingin menjadi yang terbaik di antara orang-orang yang lebih baik. Super sekali. supaya Tuhan lebih cepat membantu yang Anda gunakan kalimat yang tidak merendahkan orang lain. Saya akan menjadi diri saya yang terbaik. Orang lain akan banyak yang lebih baik dari saya, tapi saya akan tetap lebih baik dari diri saya kemarin. Karena kalau Anda mengatakan saya akan lebih baik dari semua orang, impossible. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk positif, yuk lihat nih. Rezeki ternyata masalah keputusannya, cinta tidak harus tergesa-gesa. Kalau Anda berkualitas, Anda dicari untuk wanita. Wanita yang baik adalah laki-laki yang baik, dan sebaliknya. Kalau Anda bilang jodoh harus ditunggu, tidak, jodoh diupayakan. Belajar dengan baik itu mengupayakan. Bekerja dengan baik itu mengupayakan. Jadi sukses itu mengupayakan. Karena wanita yang sukses mensukseskan Anda nanti, tertarik kalau Anda sukses. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mario, terima kasih juga teman-teman yang sudah mencurahkan isi hatinya. Semoga saja ini termotivasi. Amin. Tidak lagi terhalangi oleh yang tadi itu tadi Pak, kekhawatiran akan kegagalan, nasib sial, tapi keberuntungan yang harus dikejar. Super. Baik. Amin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh